kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bro Igeto. Ada yang sangat menarik dari cerita Bapak tadi tentang pertama universitas di dunia itu adalah orang Islam yang membuat. Yeah. Namun ada yang banyak saya pertanyakan, kenapa kita tertinggal Pak? Baik. Jauh pada masa-masa tertentu Islam itu sangat terpuruk gitu. Yeah. Nah ini barangkali ada pencerahan dari Pak Ustadz tentang kenapa kita kok sampai seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Dulu masa lalu, sekarang masa kini. Yang harus kita lihat, jangan pernah kita membawa keindahan di masa lalu untuk dijadikan sebagai cerita di masa kini. Lihat bagaimana mereka berjuang untuk bisa menjadi maju. Apa spirit mereka? Apa karya mereka? Bagaimana kesungguhan mereka? Itu yang kita transformasikan dan kita transfer pada kehidupan kita sekarang. Itu yang dimaksudkan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat terbaik yang pernah dilahirkan di bumi, padahal dulunya jahiliyah. Jadi khairu ummah. Jahiliyah itu pembegal ada, koruptor banyak, pezina banyak, gitu kan? Pencuri, penipu, pembuat hoax, pemecah belah, banyak semua di situ. Tapi dengan datang risalah Islam, dengan nilai Quran yang sangat tinggi, mereka bertransformasi dan mentransformasikan diri mereka menjadi khairu ummah. Hoax hilang, perpecahan hilang, polarisasi hilang. Saling sebut ini, itu, dan sebagainya hilang. Dulu udah ada, Pak. Disebut binatang A, binatang B, binatang C, dan sebagainya. Itu ada semua. Tapi hilang semuanya dengan risalah Islam. Kapan itu terjadi? Ta'muruna bil ma'ruf. Watanhauna anil munkar. Watu'minuna billah. Ya, apa itu ma'ruf, apa itu mungkar, apa itu iman billah, itu butuh SKS tersendiri tuh dengan sesi kita sekarang. Pada intinya adalah kembali coba deh kepada ajaran-ajaran yang benar dengan spirit Quran yang benar, karena itu ITB saya kira objektif lah ya, cari guru-guru yang baik, yang benar, meningkatkan wawasan, menambah keimanan, itu yang dimaksud Quran surah 58 ayat 11. Jadi kalau kita pun ingin share dengan guru-guru yang ada atau di sana, silahkan. Kata Allah, ciri insan yang beriman yang baik itu kalau ingin maju, ingin berkembang, satu, ya, niatkan ikhlas sebagai ibadah kepada Allah, itu mendorong kita supaya punya jiwa yang lurus, yang baik, attitude yang benar. Jadi kalau sudah attitude-nya benar, ya, itu yang disebut al-imanu billah. Maka muncullah amar ma'ruf. Di antara amar ma'ruf itu apa? Turunannya pengetahuan. Jadi amar ma'ruf itu kalau sudah melekat pada diri kita, itu apapun yang dikreasikan selalu harapannya jadi baik. Kalau ngajar, pengen jadi baik, pengen makmur, pengen pintar. Jadi orientasinya bukan sekedar datang untuk mencari uang. Ya, saya coba tanyakan pada diri kita masing-masing, Anda ada di sana untuk mengabdikan kepada agama, untuk mengabdikan pada bangsa, atau hanya sekedar memenuhi kebutuhan, kewajiban untuk mengajar? Ya, mentransfer ilmu kepada siswa dan sebagainya. Nah, ini yang kita perbaiki. Kalau kita punya nilai rasa itu dengan cara yang baik, seperti Indonesia pernah merdeka, kita pun bisa mengkreasikan anak didik menjadi lebih baik di masa depan. Maka jaga keikhlasan. Sampaikan dengan benar, objektif, tetap semangat walaupun ada keterbatasan. Wayanhauna 'anil munkar, jauhkan hal-hal yang menyimpang. Ya, jangan sampai menyimpang. Guru jangan menyimpang, ustadz jangan menyimpang, pemimpin jangan menyimpang, rakyat jangan menyimpang. Kalau semua ada pada konsepsi yang benar, maka insya Allah kebahagiaan itu akan dicapai. Itu yang dimaksud Quran surah 3 ayat 104. Wal takum. Nah, ini ajakannya. Saya tutup sekaligus. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka Quran nanya balik nih Pak kepada kita semua. Coba deh bentuk komunitas di antara kalian. Ya, bentuk komunitas, bentuk kelompok-kelompok yang orientasinya mengajak kepada visi kebaikan, kemudian merealisasikan, mengimplementasikan nilai kebaikan itu menjadi tindakan-tindakan yang positif berdasarkan profesi masing-masing, buat kampanye untuk menghindari segala hal yang negatif, setelah itu tunggu kata Allah, itu yang akan mendekatkan kepada masa-masa kebahagiaan dan kesuksesan. Wallahu a'lam bissawab dari apa yang telah diutarakan.